بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام البربهاري رحمه الله وخير هذه الأمة بعد وفاة نبيها أبو بكر وعمر وعثمان هكذا روي لنا عن ابن عمر قال paragraf ini al-muallif ingin menyebutkan tentang satu perkara pokok di antara sekian perkara pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah yang di situ menyelisihi Ahlul Bid'ah wal Ahwa. Yaitu apa? Sebaik-baik umat setelah meninggalnya Nabi umat ini Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, sebagai bantahan terhadap Syiah Rafidah. Yang mereka mencela Abu Bakar, Umar, Utsman dan juga bantahan kepada Al-Khawarij. Bahkan sampai detik ini yang dipelopori pada abad-abad ini oleh Sayyid Qutb. Yang mencela sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang kemudian dibantah habis-habisan oleh Syekh Rabi hafizahullah taala, dan yang sangat disayangkan ketika ada orang membantah atau ketika ada seorang Rabi' Sunnah yaitu Syekh Rabi hafizahullah taala membantah Sayyid Qutb karena kemarahan atau ghirah beliau hafizahullah taala terhadap Utsman dan agama Islam ini, yang sangat disayangkan ada orang yang tidak terima dan marah ketika Sayyid Qutb dicela seraya mengatakan bahwa ini bukan akhlak Islam, bahwa ini bukan adab seorang muslim kepada muslim yang lainnya, apalagi yang sudah meninggal. Syubhatnya, hujahnya seperti itu. Nah, orang sudah meninggal, dia memiliki perjuangan terhadap umat Islam ini. Ini aneh dan mengherankan. Mengapa? Karena orang ini kemana ketika Sayyid Qutb mencela sekian sahabat? Kemana orang ini? Nah, ketika dia tidak terima dengan Sayyid Qutb dicela, mengapa dia diam ketika sahabat yang mulia dicela? Bukan hanya satu, bukan hanya Utsman, bahkan Muawiyah, Abdullah bin Amr, Amr ibn al-As, dan yang lain-lainnya. Kemana orang ini? Ini yang pertama. Kedua, kalau dia mengatakan karena Sayyid Qutb orang sudah meninggal, mengapa kita menyebutkan mencela orang yang sudah meninggal? Sayyid Qutb mencela orang yang jauh sudah meninggal, sahabat radhiyallahu anhum. Kemana orang ini? Nah, maka sangat disayangkan ketika ada sebagian orang yang marah dan tidak terima. Nah, yang lebih sangat disayangkan lagi ketika orang-orang ini manusia memandangnya bahwa dia bagian dari ulama ahli sunnah. Di antaranya Syekh Abdurrahman Jibrin, ini termasuk orang yang tidak terima ketika Syekh Rabi membantah Sayyid Qutb. Nah, dan begitu pula Bakar Abu Zaid. Walaupun keduanya ini memiliki karya yang diakui oleh para ulama, Namun dalam hal ini keduanya kita katakan salah dan keliru besar. Bakar Abu Zaid ketika semasa hidupnya termasuk dari anggota Al-Lajnah Daimah, banyak sebetulnya tulisan-tulisan beliau rahimahullah yang bagus, namun dalam beberapa perkara ada intiqad. Nah, ya. Hal muhim ini bantahan terhadap Syiah Rafidah. Kemana Syiah Rafidah di zaman para sahabat radhiyallahu anhum? Kapan kemunculan mereka? Nah, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, ini sudah disebutkan. Ya, sebagaimana yang akan datang. Qala kunna naqulu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhurina. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kami mengatakan berpendapat dalam kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di antara kita. Inna khairan nasi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin wa Umar wa Utsman. Yasma'un nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidzalik fala yunkiru, dan ar-rasul alaihi salatu wasallam mendengar, mengetahui hal ini. Ya, fala yunkiru. Nah, anggap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui pendapat sahabat ketika berbicara, sebaik-baik orang di umat ini yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman. Anggap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendengar, namun Allah Subhanahu wa taala mendengar. Dan zaman zamanut tasyri'. Ya. Zamannya itu zamannya turunnya syariat. Sehingga walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui dan tidak mendengar, nah kalau itu terucap dan disampaikan oleh sebagian sahabat dan itu memang salah, Allah yang akan mengingatkannya. Nah, makanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma ya mengatakan tentang dibolehkannya melakukan azal. Tahu azal ya? Seorang suami mencabut kemaluannya ketika sudah keluar. Salah satu tujuannya apa? Agar sang istri tidak hamil. Kata Jabir bin Abdullah, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Ya, dahulu kami melakukan azal dalam kondisi Al-Qur'an itu terus masih turun. Kalau seandainya perbuatan ini tidak diperbolehkan, saya akan ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Az-zaman zamanu tasyri'. Karena zamannya itulah zaman lagi zamannya syariat. Zaman yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup itu zaman di turun syariat Islam satu persatu. Nah, maka ini pun sama. Apalagi kalau Rasulullah alaihi salatu wasallam mendengar, ya, mengetahui dan tidak mengingkarinya, ini semakin jelas mempertegas bahwa umat terbaik ini Abu Bakar, Umar, Utsman. Kecuali satu. Ada yang bisa? Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lebih afdal dari mereka bertiga. Ini sebagai sebagian ulama. Ada yang tahu? Naam, ahsanta barakallahu. Isa ibnu nanti Isa turun mengikuti syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti termasuk dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Isa nabi tentunya bila syak. Namun tentunya hal ini diperkecualikan ya. Karena Isa perkaranya lain lagi. Itu kekhususan beliau. Ya, nah, namun secara umum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara umum, maka kita katakan Abu Bakar adalah yang terbaik, kemudian Umar, kemudian Utsman. Qala tsumma afdalun nas ba'da haula, kemudian sebaik-baik manusia setelah mereka Aliun wa Talhatu wa Zubair wa Sa'd ibn Abi Waqqas wa Sa'id ibn Zaid wa Abdurrahman ibn Auf wa Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah. Wa kulluhum yasluh lil khilafah. Kata Malik, kemudian orang terbaik setelah mereka di umat ini Ali. Maka dari sini kita mengetahui bahwa Utsman afdal min Ali. Ya. Walaupun sebagian ulama ketika itu berpendapat bahwa sebagian terkhusus yang berada di negeri Kufah bahwa Ali afdal min Utsman. Ini masalah afdal-afdalannya. Ali afdal min Utsman. Nah. Maka yang seperti ini itu ijtihad mereka. Orang yang mengatakan Ali lebih afdal dari Utsman tidak dikatakan dia mubtadi. Ini kalau permasalahan afdaliyah. Adapun kalau permasalahan khilafah, maka bil ijma tidak ada khilaf bahwa Utsman itu ahakku bil khilafah min Ali. Utsman yang lebih utama berhak mendapatkan khilafah dari Ali. Ini bil ijma. Nah, karena Umar ketika menyerahkan khilafah kepada Utsman melalui musyawarah para sahabat yang 6 yang tersisa, dan mereka sepakat untuk menyerahkan kepada Utsman, termasuk di antara 6 sahabat ini yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pun sepakat bahwa ketika Umar atau sepeninggal Umar yang menjadi penggantinya adalah Utsman. Maka orang yang mengatakan bahwa khilafah Utsman ini tidak sah atau melanggar, atau khilafah Utsman ini menyelisihi Ali, atau Ali seharusnya yang lebih berhak khilafah dibandingkan Utsman, maka orang ini mubtadi', balun mudil. Nah, sesat dan musatkan. Dibedakan ya antara afdal dengan khilafah, artinya mana yang lebih utama. Nah, maka inilah orang yang lebih atau afdal ummah ba'da nabiyyah sallallahu alaihi wasallam. Umat terbaik di umat Islam ini setelah Abu Bakar, Umar, Utsman yaitu Ali, Talha, wa Zubair, wa Sa'd bin Abi Waqqas, wa Sa'id bin Zaid, wa Abdurrahman bin Auf, wa Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Ini semuanya kesepuluhnya mereka min Quraisy. Dan mereka inilah yang disebut dengan al-Asyarah Al-Mubasyaruna bil Jannah, 10 orang yang mendapatkan kabar gembira mendapatkan jannah. Nah, ya. Dan ini harus kita ahlu sunnah sudah sepatutnya selayaknya untuk hafal 10 orang ini. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Talha, Sa'id bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah. 10 orang yang mendapatkan kabar gembira dari Ar-Rasul alaihi salatu wasallam bahwa mereka pasti masuk surga dalam satu hati. Ya, yang mendapatkan kabar gembira masuk surga itu banyak. Namanya disebutkan dalam satu hadis secara berturut-turut ini 10 orang. Ya. Ini semuanya bantahan terhadap keyakinannya Rafidah. Nah, Al-Anjas, mereka najis. Rafidah, Syiah Rafidah, najis mereka. Al-Anjas, nah. Tidak ada bedanya antara mereka dengan orang musyrikin dan orang-orang kufar. Karena mereka ala sahih, kufar. Nah. Syiah Rafidah. Taib. Wa kulluhum yasluh lil khilafah. Semuanya layak untuk khilafah. Perhatikan, berarti yang namanya khilafah hukum asalnya itu dipegang oleh orang Quraisy. Makanya kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, al-a'immatu min Quraisy. Para pemimpin itu harusnya dari Quraisy. Termasuk Ansar pun tidak berhak pemimpin. Adapun wuzara, perdana menterinya atau staf atau gubernur, ini lain perkara. Namun pemimpin ini harus Quraisy. Nah. Tsumma afdalun nas ba'da haula'i ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-qarnal awal alladzina bu'itsa fihim. Kemudian orang yang manusia setelah mereka para sahabat 10 itu ya di kurun yang pertama di abad yang pertama yang di mana Rasulullah diutus kepada mereka al-muhajirun al-awwalun wal ansar. Wahum man shalla al-qiblatain. Ya. Kemudian setelah sahabat 10 itu siapa yang terbaik? Muhajirin al-awwalun al-awwalin wal ansar. Dan mereka itu siapa? Kapan sih seorang mendapat gelar muhajirin atau al-awwal as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar? Siapa itu as-sabiqul awwalun? Di antara ciri-cirinya, tanda-tandanya atau klasifikasinya, mereka adalah orang yang sholat menghadap dua kiblat. Ya. Nah, pernah sholat ke Baitul Maqdis dan sholat ke Al-Ka'bah. Tsumma afdalun nas ba'da haula man sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman aw syahran aw sanah aw aqal min dalik aw aktsar tarham alaihi wa tadhkur fadlahu wa takuf an zallatihi wa la nadhkur ahadan minhum illa bi khair liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza dzukira ashabi fa amsiku. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah, idza dzukira ashabi fa amsiku. Kata mu'alif, kemudian manusia terbaik setelah mereka, yaitu orang yang pernah menjadi sahabat Rasulullah SAW walaupun sehari, walaupun sebulan atau setahun, bahkan yang kurang dari itu. Kurang dari sehari, ya, ketika sah dikatakan dia ini sahabat, maka ini orang terbaik setelah mereka. Siapa itu sahabat? Definisinya, siapa yang bisa menyebutkan? Nah, sahabat. Ah, Abu Faras, fadal. Anda mendengar suara, namun kelihatan tangannya Abu Faras. Nah, fadal Abu Faras. Orang yang pernah berjumpa dengan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam dalam kondisi beriman kepada Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Nah, dan meninggal di atas keimanan tersebut. Nah, Hasan. Ya, ini sahabat. Man laqiya Ar-Rasul alaihi salatu wasalam mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik fa in takhallalat ar-riddah. Ini adalah sahih. Ya. Orang yang berjumpa, bertemu dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini definisi lebih bagus dibandingkan yang mengatakan orang yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau melihat berarti harus bukan orang yang buta. Makanya definisi yang mengatakan orang yang melihat Rasulullah ini kurang. Namun definisi yang lebih tepat adalah orang yang berjumpa, buta atau tidak pernah berjumpa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya. Dalam kondisi orang itu beriman kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, kemudian meninggal dalam keimanan tersebut, walaupun sempat murtad, misalnya. Namun beriman lagi, maka inilah sahabat. Baik, dari sini kita mengetahui, orang yang berjumpa Ar-Rasul alaihi salatu wassalam ketika belum beriman dengan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Sepeninggal Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, masuk Islam. Ya. Seperti utusannya Kisra. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam mengirim surat ke raja-raja. Kemudian sebagian raja-raja tersebut diantaranya Kisra mengirim balik utusan kepada Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Utusan ini kemudian bertemu Ar-Rasul alaihi salatu wasallam dalam keadaan dia masih kafir. Rasulullah meninggal, orang ini masuk Islam. Maka dia tidak dikatakan sebagai sahabat. Karena ketika bertemu Ar-Rasul alaihi salatu wasallam, belum beriman. Bertemu dengan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, beriman, namun kemudian setelah itu meninggal dalam keadaan tidak iman. Ya. Sebagian orang bertemu Rasul, masuk Islam, entah karena kejadian Isra Mi'raj atau ketika hijrah di Habasyah dan yang lain-lainnya murtad, tidak kembali dalam Islaman. Maka tentunya bukan sahabat. Hidup di zaman Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, beriman dengan beliau, meninggal dalam keadaan beriman namun tidak berjumpa. Ini pun juga bukan sahabat. Contohnya siapa? Hah? Raja Najasy. Enggak pernah bertemu. Ya kan? Enggak pernah bertemu. Namun beriman Ar-Rasul alaihi sampai hanya khabar saja. Bahkan Rasulullah mensolatinya, salat gaib. Namun tidak pernah berjumpa. Maka yang rajih, Najasy ini bukan dikatakan sebagai sahabat. Ya, kita berbicara sekarang sahabat atau bukan. Walaupun keutamanya ada, namun sekarang kita berbicara apakah dia sahabat atau bukan. Nah, maka orang yang seperti ini, yang tadi disebutkan walaupun sempat murtad namun masuk Islam lagi, di antaranya Asy'ats bin Asy'ats bin Luban. Ini sahabat ini di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sempat riddah, sempat murtad. Nah, kemudian masuk ke dalam Islam lagi dan hasuna Islamu dan baik Islamnya. Makanya oleh Abu Bakar Siddiq kemudian dinikahkan oleh saudari Abu Bakar Siddiq. Nah, ini pun sahabat. Ya. Nah, barakallahu fikum. Semenit saja berjumpa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kondisi seperti ini sahabat lebih afdal dibandingkan yang lainnya semuanya. Walaupun dari sisi yang lain dia kalah, namun ketika sudah masuk dalam definisi sahabat, maka dia lebih afdal dari Umar bin Abdul Aziz, lebih afdal dari Sa'id ibn Musayyib, lebih afdal dari yang lain-lainnya. Dari sisi afdal secara umum, walaupun mungkin dari sisi ilmu yang lainnya kalah, namun secara umum dia lebih afdal. Kita katakan para sahabat lebih afdal dari yang generasi berikutnya. Tarham alaih, kita harus mendoakan rahmah kepadanya. Tadkur fadlahu, engkau ucapkan keutamaannya. Watakuf anzallatihi, pegang dari kesalahannya, jangan dibuka-buka, jangan diungkit-ungkit. Nah, walanadkur ahadan minhum illa bikhair, dan kita tidak menyebutkan salah seorang dari mereka kecuali dengan kebaikan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, apabila disebutkan sahabatku fa'amsik. Bukan permasalahannya kita ini pilih kasih, namun karena Rasulullah SAW memerintahkan. Karena kalau dibuka pintu ini, pintu sahabat dicela dan dikritik serta yang lainnya, akhirnya Islam ini mau dipercaya dari siapa? Karena mereka yang membawa Islam, ya kan? Dari Rasulullah SAW. Nah, dan ini pintu pertama ahlul bid'ah untuk menjatuhkan Islam, ya jatuhkanlah orang-orang Islam, ahlul Islam. Bukan berarti mereka para sahabat itu maksum satu persatunya, namun manhaj mereka itu maksum. Manhajnya mereka maksum, adapun satu persatunya tentu tidak maksum. Nah, dalam bab kita belajar sejarah atau sirah disebutkan terkadang fulan dari sahabat keliru yang ini dan itu. Namun ketika sudah kita membicarakan mereka, jangan membicarakan mereka kecuali kebaikan. Taib. Sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Ada? Kalau tidak ada, sekedar menunaikan janji yang kemarin. Tidak banyak sebetulnya, namun labas, sekedar pengingat sebagai nasihat dan masukan karena kalamnya ulama bagus. Sesekali kita perlu tahu yang seperti ini, para ulama kita yang berbicara, mereka bukan anak-anak muda yang konyol dan tidak punya ilmu serta mengedepankan hawa nafsu. Mereka para ulama yang rasikhuna fil ilm, sudah rusuh terkait dengan permasalahan kemarin, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam Syarhul Mumti menyebutkan bagus faedah. Kan kita kemarin didaris topiknya atau babnya apa sih? Tentang apa? Hah? Iya, yang ini sekarang, yang dengan ini. Doa, tentang doa ketika mau jima. Syekh Al-Utsaimin. Sebentar, kemarin ada pertanyaan siapa? Ah, Salman. Apa pertanyaannya itu? Kemarin ya, tadi malam. Dua kali. Bagaimana ketika seorang laki-laki mendatangi istrinya sekali, kemudian mau tambah lagi, apakah harus doa? Itu ya. Pertanyaan seperti itu. Iya, nah, selama mendatangi lagi, ya ini hadisnya, idza ata ahlahu, jika mau mendatangi istrinya, makanya doa lagi. Nah, karena di antara salah satu hikmahnya, ya kita enggak tahu yang mana yang kemudian jadi anak. Cepat Allah takdirkan, al-muhim, ketika setiap mendatangi, maka tetap disyariatkan membaca doa tersebut. Qala Syekh Al-Utsaimin dalam Syarh Al-Mumti, wa yambagi lizawj qabla al-jima an yaf'al ma'a imra'atihi ma yuthiru syahwataha hatta yastawiya ar-rajulu wal mar'atu fi syahwah. Katanya beliau, sudah selayaknya bagi seorang laki-laki sebelum jima untuk berbuat bersama istrinya apa-apa yang bisa membangkitkan syahwat sang istri. Apa alasannya? Hatta yastawi ar-rajul wal mar'ah fi syahwah. Nah, ini penting. Ketika jima, sebagian laki kurang peduli. Maunya kalau sudah naik syahwatnya, nah, maunya seperti itu. Enak sekali lelaki ini. Ya. Kata Syekh Utsaimin, hatta yastawi ar-rajul wal mar'ah fi syahwah, agar lelaki dan perempuan itu, suami istri dalam syahwat itu sama, sama-sama bersyahwat. Bangkitkanlah syahwatnya sang istri. Li'anna dzalika asyaddu taladdudan. Ini yang ngomong ini syekh sudah tua yang mungkin ya kalau syahwatmu ada namun bukan seperti syahwatnya kita atau sebagian kita. Mungkin sebagian kita sudah ada yang juga ya kelas-kelasnya 50 tahun ke atas misalnya. Mungkin. Al-muhim, kenapa yang demikian? Karena yang demikian ini lebih nikmat. Coba bahasanya coba yang dipakai. Ya, ini penting. Kita itu memberikan kenikmatan kepada istri kita ketika berhubungan. Wa anfa litarafain. Dan lebih bermanfaat bagi kedua belah pihak. Enggak usah ditanya sudah. Sama-sama tahu sudah. Gimana tidak enaknya ketika salah satu pihak dalam keadaan tidak merasakan kenikmatan tersebut. Yaf'al ma'aha ma yusiru syahwah min takbil wa lamas wa ghairi dzalik. Lakukan bersama sang istri tersebut apa-apa yang bisa membangkitkan syahwatnya dari cumbuan dan ciuman, lames, sentuhan. Ini kalau dirinci ya ikhwan, bubar nanti majelis ini. Tapi itu intinya sebetulnya. Enggak mau ana rinci ya karena memang sudah, namun itu intinya maksudnya. Ya. Jadi jangan jadi lelaki egois. Nah, cumbuan, sentuhan, wa ghairi dzalik dan yang lain-lain. Nah, ini penting karena min fadlikum ya ikhwan, tanpa perlu sebut nama dan orang, kejadian beberapa keluhan dari sang suami tentang hubungan rumah tangganya. Setelah ditelusuri dan ditanyakan, ternyata terkait masalah ini memang dingin, gak harmonis. Dalam urusan ininya, mengecewakan. Nah, coba sampai sang istri itu enggan untuk meladeni suaminya. Duh, berarti selama ini gimana perlakuan? Berarti sang istri ini gak ada rohbah. Nah, gak ada kerinduan untuk berbuat ini. Ngapain aja selama ini? Gak mau mendekat akhirnya. Taib, dosa-dosa, sang istri dosa. Namun sang suami perlu introspeksi. Lu kenapa kok sampai istri seperti itu? Nah, ya. Coba lihat para ini ulama yang rahimahumullahu jami'an menyebutkan hal ini. Bangkitkan syahwatnya istri itu. Nah, jadi istri itu terkenang betul-betul. Soal muhim deh. Nah, ya. Baik, hal muhim ini faedah yang Ina sampaikan tadi malam. Antum tahu sendiri tadi malam ada santri enggak nyaman artinya. Mendengar hal-hal seperti ini bahaya. Baik, ada yang bertanyakan? Nah, fadhal. Kalau apa? ASI itu apa? Untuk anaknya. Enggak apa-apa. Ya, yang penting jangan disengaja kan seperti itu. Telan enggak sengaja enggak apa, enggak bisa menjadi mahram akhirnya di sebagian ada yang berpendapat jangan karena akhirnya nanti bisa menjadi anak susuan. Enggak. Anak susuan itu ada syaratnya. Walaupun bayi namun tidak memenuhi syaratnya tidak bisa dikatakan anak susuan sehingga akhirnya jadi mahramnya jadi anaknya enggak bisa. Sehingga enggak ada masalah. Yang tidak menyengaja ya karena memang bukan makanannya. Tidak sengaja tertelan enggak ada masalah. Nah. Seperti itu. Hah? Apa? Lah bas bukan untuk menyengaja meminum menyengaja untuk menikmati enggak ada masalah. Namun jangan untuk niatkan menyengaja meminumnya. Ya. Menyengaja untuk enggak ada masalah menyengaja itunya. Ini repot emang mau bahas ini. Malu juga. Tapi antum ya ikhwan hal-hal seperti ini ya wajar sama kita malu ini normal iman al haya minal khair malu itu adalah sebagian dari iman namun jangan malu dengan istri yang dalam perkara-perkara seperti ini malu perkara seperti dengan istri itu berarti lemah bukan malu kan sudah lewat bersama kita ya nah akhirnya pingin ini istri pingin malu ini malu yang bukan pada tempatnya nah kalau sudah dengan istri long Islam sudah membebaskan semuanya ya sudah apa adanya saja mau apa ada nih mau seperti ini istri sampai terbuka dengan istri ya ikhwan nah seperti kadang ya namanya perempuan ya gayanya aja gitu mana monasnya ya pingin juga lah perempuan juga punya syahwat nah ya sehingga ya, hati-hati ya hal-hal seperti ini mungkin dianggap tabu namun karena dipendam akhirnya ketika ada masalah lain nyambung, jadinya akhirnya kobaran api dalam rumah tangga. Akhirnya enggak nyaman berumah tangga. Nah, baik. Nah, fadhal Abu Abbas. Enggak ada larangan. Nah, itu kelas bebas. Yang penting jangan di ruangan tersebut, jangan ada siapa-siapa. Termasuk kalau bisa enggak ada cicak, enggak ada kucing. Jadi ya, sudah lama pokoknya sebisa mungkin berdua. Nah, ya hati-hati. Tentunya lihat kondisi rumah. Kalau khawatir terdengar anak, ya dikondisikanlah. Nah, namun ke kondisi yang memungkinkan, ya enggak ada larangan. Seperti itu. Nah. Nah, fadhal ya Abu Faras. Nah. Intinya begini. yang menjadi saudara itu artinya yang menyusu. Yang menyusu saja. Ya. Adapun yang bukan menyusu bukan menjadi saudara. Sang ibu punya anak-anak kandung, kemudian ada bayi lain menyusu kepada sang ibu ini, bayi yang menyusu ini saja yang menjadi mahram bagi, ya sudah, dia teranggap anaknya ibu ini. Seperti itu. Sehingga kalau ibu ini punya saudari, ya, berarti anak ini juga mahram saudari ibunya. Ibu ini punya menantu perempuan, misalnya, Ibu ini punya anak perempuan, ya berarti ini saudari Adnam, saudaranya, atau al-muhim, ini sudah teranggap anaknya sang ibu, gitu. Seperti itu. Ini saja, yang menyusui ini saja. Ada pun yang menyusui ini punya saudara, kandung lainnya, bukan. Nah, yang menyusui ini saja, yang menjadi mahram bagi anaknya ibu ini. Al-muhim anak ini susuannya menjadi anaknya sang ibu. Udah. Nah, sehingga mahramnya bibinya, mahramnya ponakannya, pokoknya semua yang mahramnya ya dia jadi mahram juga. Seperti itu. Barakallahu fikum. Sama ke atas ke bawah. Ini kan sudah jadi anaknya ibu. Maka yang mana misalnya nenek ke atas? Lah, bukan kalau bapaknya sih bukan. Anaknya, iya. Mahram, iya. Jadi itu sudah teranggap anaknya ibu itu sudah. Seperti itu. Nah, turun ya. Seperti itu. Nah. Ya, kalau bapaknya bukan. Iya. Seperti itu. Namun naiknya yang dari sisi pihak sang ibu iya. Atau pihak bapak susuannya iya juga. Seperti itu. Nah. Baik. Cukup insyaallah ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.